أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. هذا خلاص قرأنا الذي بيتين. ولما ذهبوا به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال الإمام سعد رحمه الله لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب وقال غيرهم السابق ذكره وكانوا في قادرين وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه ونفذوا في قدرتهم وألقوه في غياب في الجب. ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال هرجة berkata Imam Sa'di rahimahullah ketika saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam ikhwat Yusuf membawa Yusuf alaihi salatu wassalam ba'dan uzina lahu abu, setelah diizinkan oleh ayahnya, wa'azamu ala yaj'aluhu fi ghayabatil jubb, dan saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam berazam, bertekad bulat untuk memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Coba bagaimana sudah disampaikan oleh salah satu di antara mereka, jangan dibunuh. Tapi demikian dan demikian. Akanu qadirin ala ma ajma'u alaih, mereka mampu untuk melakukan apa yang mereka sepakati. Wala fadhu fihi qudratuhum, dan mereka melaksanakan kemampuan mereka. Walqauhu fil jubb, dan mereka memasukkan Yusuf alaihi salatu wassalam ke dalam sumur. Summa inna allaha latafa bih. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Yusuf fi tilkal hal, pada keadaan yang sempit Allah berikan wahyu kepada Yusuf, jangan kamu bersedih. Ya, la tah innaka la tahzan mimma anta fi, jangan kamu bersedih dari keadaan kamu sekarang ini. Fa innaka min dzalika farajan wa makhraja hasana, karena kamu akan mendapatkan jalan keluar, Allah akan menolong kamu, Allah akan mengangkat derajat kamu. Akan dibongkar di 6 terhadap apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sehingga Allah wahyukan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam jangan bersedih, jangan merasa sempit dengan keadaan ini. La tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Sungguh dan sungguh pasti mereka akan diberitahu tentang keadaan ini dengan perkara ini. Wa hum la yash'urun. Dalam keadaan mereka tidak merasa. Artinya semuanya adalah akan dibongkar, akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisa yakun minka mu'atabatan lahu wa ikhbar amrihim hadha wa hum la yash'uruna bidhalika al-amr fa fi basharatan lah basharatun lahu annahu sayanju mimma waqa'a fihim wa anna Allah sayajma'u bi ahlihi wa akhwati ala wajhil 'izz wa tamkin lahu fil 'ard. Akan dibongkar, akan dikhabarkan oleh Allah beritanya, perkaranya dalam keadaan saudara-saudara Yusuf tidak tahu, tidak merasa aman. Wah, enggak ada yang tahu nih. Tapi tetap Allah Maha Tahu. Akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kabar gembira terhadap Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Nabi Yusuf akan selamat dari kejahatan mereka. Dan Allah akan mengumpulkan Nabi Yusuf dengan keluarganya dan saudaranya dengan penuh kemuliaan. Watamkin, mempunyai kedudukan di muka bumi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.